Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 199. Kitab tertelanya kikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Diceritakan orang bahwa Abul Hasan Al-Busanji pada suatu hari berada di kakus untuk buang air besar. Lalu dipanggilnya muridnya, setelah ia mengatakan, "Bukalah bajuku dan serahkanlah kepada si Anu." Murid itu lalu bertanya, "Apakah tidak Bapak sabar sehingga Bapak keluar?" Abul Hasan menjawab, "Aku tidak percaya kepada diriku, bahwa diriku itu tidak akan berubah. Dan sesungguhnya sudah tergores di hatiku untuk memberikannya kepada orang itu. Sifat kekikiran itu tiada akan hilang selain dengan memberi secara takaluf atau perasaan berat. Sebagaimana kerinduan, tiada akan hilang selain dengan berpisah dari yang dirindukan, dengan berjalan jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga apabila ia bermusafir dan berpisah dengan takaluf, dan bersabar dari yang demikian pada masa tertentu, niscaya terhiburlah hatinya daripadanya." Maka begitu pula, orang yang bermaksud mengobati sifat kegigiran, seyogialah berpisah dengan harta itu dengan takaluf, dengan memberikannya. Bahkan, kalau dilemparkannya dalam air, niscaya adalah lebih utama daripada ditahannya harta itu serta dicintainya. Di antara daya upaya yang halus-halus pada pengobatan sifat kegigiran itu, ialah bahwa ia menipu dirinya dengan baik nama dan kemasyhuran dengan sifat pemurah. Lalu ia memberikan dengan maksud riak atau ingin memperlihatkan kepada orang, sehingga dirinya membolehkan memberi dengan mengharapkan pada sifat pemurah. Maka ia telah menghilangkan dari dirinya kekejian dikit, dan mengusahakan dengan demikian kekejian ria. Akan tetapi, sesudah itu, ia membengkokkan dirinya atas ria dan menghilangkannya dengan mengobatinya. Dan adalah mencari nama itu sebagai hiburan bagi diri ketika menceraikannya dari harta. Sebagaimana anak kecil kadang-kadang dihiburkan ketika berpisah dari tetek ibunya dengan bermain-main dengan burung-burung bibit dan lain-lainnya. Tidak untuk ia dibiarkan buat bermain, akan tetapi supaya ia terlepas dari tetek ibunya kepada permainan. Kemudian ia dipindahkan dari yang demikian kepada lainnya. Maka demikian pula sifat-sifat yang keji itu seyogialah sebagiannya menguasai terhadap sebagian. Sebagaimana nafsu syahwat menguasai terhadap sifat marah, dan tingkat kemarahan itu dipecahkan dengan nafsu syahwat. Dan marah itu akan menguasai nafsu syahwat dan memecahkan kelalaian dengan marah. Hanya ini memberi faedah terhadap orang yang kegigiran itu mengerasi padanya, dan kecintaan, kemegahan, dan riya. Maka ia menggantikan yang lebih kuat dengan yang lebih lemah. Kalau kemegahan itu tercinta kepadanya, seperti harta, maka tidak ada faedah pada yang demikian. Karena ia mencabut dari suatu penyakit dan menambahkan pada penyakit yang lain, yang seperti itu. Hanya tanda yang demikian tidak memberatkan kepada memberi karena ria. Maka dengan demikian jelaslah bahwa ria itu telah mengerasi kepadanya. Jikalau memberi itu sukar kepada riak, maka seyogyalah ia memberi. Karena yang demikian itu menunjukkan bahwa penyakit kekikiran itu lebih keras pada hatinya. Contoh penolakan sifat-sifat tersebut, sebagiannya dengan sebagian, adalah apa yang dikatakan, bahwa mayit atau orang yang sudah mati, itu akan berubah semua bagiannya kepada ulat. Kemudian sebagian ulat-ulat itu akan memakan sebagian lainnya, sehingga sedikitlah bilangannya. Kemudian sebagiannya akan memakan sebagian yang lain, sehingga kembali kepada dua yang kuat lagi besar. Kemudian senantiasalah yang dua itu berbunuh-bunuhan sampai salah satu di antaranya mengalahkan lainnya. Lalu dimakannya, dan gemuklah ia dengan makanan itu. Kemudian satu yang masih tinggal itu selalu dalam keadaan lapar sendirian sampai ia mati. Maka begitulah sifat-sifat yang keji. Mungkin akan dikuasai oleh sebagian atau sebagian lainnya, sehingga dikalahkannya. Dan dijadikannya yang lebih lemah menjadi makanan bagi yang lebih kuat, sampai tiada yang tinggal selain satu. Kemudian jatuhlah atau terdapatlah pertolongan dengan penghabusannya dan penghancurannya dengan mujahadah atau perjuangan hebat, yaitu mencegah makanan daripada sifat-sifat itu. Mencegah makanan dari sifat-sifat itu ialah bahwa tidak berbuat menurut yang dikehendakinya. Karena sesungguhnya sifat-sifat tersebut tidak mustahil menghendaki perbuatan-perbuatan. Dan apabila perbuatan-perbuatan itu ditantang, niscaya sifat-sifat itu padam dan mati. Seperti kikir, maka ia menghendaki menahan harta. Maka apabila dicegah kehendaknya dan diberikan harta serta dengan kesungguhan berkali-kali, niscaya matilah sifat kekikiran itu. Dan jadilah sifat memberi itu suatu tabiat atau karakter. Dan hilanglah kepayahan pada memberi. Karena sesungguhnya obat kikir itu dengan ilmu dan perbuatan atau amal. Ilmu itu kembali kepada mengetahui bahaya kikir dan faedah sifat pemurah. Dan amal itu kembali kepada pemurah dan memberi dengan jalan takul, takaluf atau perasaan berat. Akan tetapi, kadang-kadang kikir itu kuat, di mana ia membutakan dan menulikan, lalu mencegah keyakinan ma'rifah dengan kekikiran itu. Dan apabila ma'rifah itu tidak diyakini, niscaya tidaklah tergerak keinginan, maka tidak mudahlah amal perbuatan. Maka tinggallah penyakit itu melumpuhkan seperti penyakit yang mencegah mengetahui obat dan kemungkinan pemakaiannya. Maka tiada upaya padanya selain sabar sampai mati. Dan adalah sebagian adat kebiasaan setengah guru-guru sufi pada pengobatan penyakit kikir pada murid-muridnya, ialah melarang mereka mengambil tempat khusus atau tempat tertentu dari pesantren mereka. Apabila guru sufi tersebut menyangka pada muridnya ada kegirangan dengan pokok yang ditempatinya dan apa yang ada pada pojok itu, niscaya dipindahkannya ke pojok lainnya dan dipindahkannya murid yang lain ke pojok tadi dan dikeluarkannya murid tersebut dari semua yang dimilikinya. Apabila dilihatnya, muridnya berpaling hatinya atau timbul kesukaan hatinya kepada kain baru yang dipakainya atau kain sajadah yang disukainya, niscaya disuruhnya supaya diserahkan kepada murid yang lain. Dan disuruhnya supaya dipakai kain tua yang tidak cenderung hatinya kepada kain tua itu. Maka dengan jalan ini, kosonglah hatinya dari harta benda dunia. Maka siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan jinak dengan dunia dan akan mencintai dunia. Maka jikalau ia mempunyai 1000 mata benda dunia, niscaya ia mempunyai 1000 kecintaan. Dan karena itu, apabila tiap-tiap sesuatu benda tersebut dicuri orang, niscaya ia menderita musibah atau malapetaka menurut kadar kecintaannya kepada benda tersebut. Apabila ia mati, niscaya turunlah kepadanya 1000 macam musibah sekaligus. Karena ia mencintai tiap-tiap benda itu, dan benda itu telah ditarik daripadanya. Bahkan pada waktu hidupnya, ia berada atas bahaya musibah dengan hilang dan binasanya benda itu. Sebuah mangkok permata atau fairuzat yang bertatah dengan permata dibawa orang kepada sebagian raja-raja. Mangkok mana belum pernah terlihat bandingannya. Maka raja itu amat gembira dengan demikian. Lalu ia bertanya kepada sebagian ahli hikmah atau filosof yang ada di sisinya, "Bagaimana Anda melihat ini?" Ahli hikmah itu menjawab, "Aku melihatnya musibah atau kemiskinan." Raja itu lalu menjawab, "Bagaimana? Maka demikian?" Ahli hikmah tadi menjawab, "Jikalau mangkok ini pecah, niscaya adalah musibah, tidak dapat ditampalkan. Dan jikalau dicuri orang, niscaya Anda menjadi amat menghajati kepadanya. Dan Anda tidak akan dapat lagi yang seperti mangkok ini. Dan adalah Anda sebelum mangkok ini dibawa kepada Anda, berada dalam keadaan aman dari musibah dan dari memerlukannya." Kemudian pada suatu hari kebetulan mangkok itu pecah atau dicuri orang, dan besarlah musibah yang diderita raja itu. Maka ia berkata, "Benarlah ahli hikmat itu, mudah-mudahan tidak dibawa lagi kepada kami." Inilah keadaannya semua sebab-sebab duniawi. Sesungguhnya dunia itu musuh bagi musuh-musuh Allah. Karena dunia itu menghela mereka kepada neraka, dan musuh bagi wali-wali Allah, karena ia menyusahkan mereka dengan bersabar daripadanya. Dan musuh Allah, karena dunia itu memotong jalan Allah kepada hamba-hambanya. Dan musuh bagi dunia itu sendiri, karena dunia itu memakan dirinya. Sesungguhnya harta itu tiada akan terpelihara selain di gudang-gudang dan dengan penjaga-penjaga. Gudang-gudang dan penjaga-penjaga itu tidak mungkin diperoleh selain dengan harta, yaitu memberikan atau mengeluarkan dirham dan dinar. Maka harta itu memakan dirinya dan melawani zatnya atau dirinya setiap ia lenyap. Dan siapa yang mengetahui bahaya harta, niscaya tiada akan jinak hatinya dengan harta, dan tiada akan gembira dengan harta, dan ia tiada akan mengambil dari harta selain sekedar keperluannya. Siapa yang merasa cukup atau qanaah sekedar keperluannya itu, maka ia tidak akan kikir. Karena apa yang ditahannya untuk keperluannya, maka tidaklah itu kikir. Dan apa yang tidak diperlukannya kepadanya, maka ia tidak akan memayahkan dirinya dengan menjaganya. Maka akan diberikannya. Bahkan harta itu adalah seperti air di tepi sungai Dajlah di Irak. Karena seorang pun tidak akan kikir dengan air itu. Karena manusia merasa cukup daripadanya sekedar yang diperlukan. Penjelasan. Kumpulan tugas-tugas yang terpikul kepada hamba Allah pada hartanya. Ketahuilah bahwa harta sebagaimana telah kami terangkan adalah baik dari suatu segi dan jahat dari satu segi. Contohnya adalah seperti ular yang diambil oleh orang yang mengetahui ada obat pada ular atau ar-raqi. Dan dikeluarkannya obat itu dari ular. Dan ular itu diambil orang-orang yang lalai atau orang bodoh. Maka ia akan dibunuh oleh racunnya, di mana ia tidak mengetahuinya. Dan seorang pun tidak akan terlepas dari racun harta, selain dengan menjaga diri di atas 5 tugas. Pertama, bahwa mengetahui maksud harta dan untuk apa harta itu dijadikan. dan bahwa ia tidak memerlukan kepada harta itu sebelum ia mengusahakannya. Dan ia tidak memeliharakannya selain sekedar keperluan. Dan tidak diberikannya kepada orang yang dicita-citanya di atas apa yang dimustahakannya. Yang kedua, bahwa dijaganya segi masuknya harta. Maka dijauhkannya yang semata-mata haram dan apa yang kebanyakannya haram, seperti harta sultan atau raja. Dan dijauhkannya segi-segi makruh yang merusakkan muru'ah, seperti hadiah-hadiah yang ada padanya campuran sogoan atau raswah. Dan seperti meminta yang padanya kehinaan dan membinasakan muru'ah, dan hal-hal yang berlaku seperti itu. Ketiga, mengenai kadar yang diusahakannya, maka tidak diperbanyakkannya dan tidak disedikitkannya dari harta itu. Akan tetapi kadar yang harus atau yang wajib, dan ukurannya ialah keperluan. Dan keperluan itu ialah pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Masing-masing daripadanya mempunyai tiga tingkat, rendah, menengah, dan tinggi. Dan selama ia cenderung kepada pihak sedikit dan mendekati kepada batas darurat atau batas yang perlu, niscaya dia itu adalah benar. Dan ia datang termasuk jumlah orang-orang muhaqqiqin atau orang-orang yang berilmu hakikat. Dan jika ia melampaui yang demikian, niscaya ia jatuh dalam neraka aliyah yang tiada penghabisan dalamnya. Dan telah kami sebutkan uraian tingkat-tingkat ini pada kitab Zuhud. Keempat, bahwa dipeliharakan segi keluar uang dan disederhanakan pada perbelanjaan tanpa mubadir atau memboros dan tanpa menyempitkan perbelanjaan, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Maka diletakkannya apa yang diusahakannya dari yang halal pada yang benar, dan tidak diletakkannya pada yang tidak benar. Sesungguhnya dosa itu sama, pada mengambil dari yang tidak haknya dan meletakkan pada tidak haknya. Kelima, bahwa ia membaikkan niatnya dan mengambil dan meninggalkan pada membelanjakan dan menahan. Maka diambilnya apa yang akan diambilnya untuk memperoleh pertolongan dengan harta itu kepada ibadah. Dan ditinggalkannya apa yang akan ditinggalkannya karena zuhud padanya dan penghinaan bagi harta itu. Apabila diperbuatnya demikian, niscaya tidak mendatangkan madarat baginya oleh adanya harta itu. Dan karena itulah Ali radhiyallahu an berkata, jikalau seorang laki-laki mengambil semua yang di bumi dan dikehendakinya dengan yang demikian itu wajah Allah Ta'ala, maka dia itu orang zaid atau bersifat zuhud. Dan jikalau ditinggalkannya semua dan tidak dikehendakinya dengan yang demikian itu wajah Allah Ta'ala, maka dia tidaklah orang zaid. Maka hendaklah semua gerak engkau dan tetap engkau itu karena Allah, tertuju kepada ibadah atau apa yang menolong kepada ibadah. Maka sesungguhnya yang paling jauh gerakan dari ibadah ialah makan dan qada hajat atau membuang air besar, dan keduanya itu menolong kepada ibadah. Apabila ada yang demikian, maksud engkau itu dengan makan dan qada hajat tadi, niscaya jadilah yang demikian itu ibadah pada pihak engkau. Dan seperti yang demikian, seyogialah ada niat engkau kepada tiap-tiap apa saja yang memeliharakan engkau. Seperti kemeja, kain, sarung, tempat tidur, dan bejana atau tempat air. Karena tiap-tiap yang demikian itu termasuk yang diperlukan pada agama. Dan apa yang melebihi dari keperluan, maka seyogialah bahwa dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan oleh seseorang dari hamba Allah, dan tidak akan mencegahnya dari yang demikian ketika diperlukannya. Dan siapa yang berbuat demikian, maka adalah dia orang yang mengambil dari ular harta, mutiara, dan obatnya. Dan ia menjaga dari racunnya. Maka tidaklah mendatangkan madharat oleh banyaknya harta. Akan tetapi yang demikian tidak mungkin, selain bagi orang yang telah mendalami pada agama tapak kakinya, dan telah tinggi ilmunya padanya. Dan orang awam, apabila ia menyerupakan dengan orang alim atau orang yang berilmu, pada membanyakkan harta dan mendakwakan bahwa ia menyerupakan dirinya dengan para sahabat Nabi SAW yang kaya, niscaya ia menyerupakan dirinya dengan anak kecil yang melihat orang yang berajam lagi pintar, yang mengambil ular dan berbuat apa yang dikehendakinya pada ular itu. Maka dikeluarkannya obatnya. Lalu anak kecil tadi mengikuti orang tersebut dan menyangka bahwa ia mengambil ular itu karena memandang baik rupanya dan bentuknya, memandang lembut kulitnya. Maka diambilnya ular tersebut karena mengikuti orang itu. Lalu ular tadi membunuhnya pada waktu itu juga. Hanya orang yang terbunuh oleh ular diketahuinya bahwa dia sudah terbunuh. Dan orang yang terbunuh oleh harta, kadang-kadang ia tidak tahu. Dan sesungguhnya dunia itu telah diserupakan dengan ular. Maka ada orang yang bermada. Itulah dunia seperti ular yang mengeluarkan racun. Walaupun adanya ular itu, bila disentuh, ia lembut. Sebagaimana mustahilnya orang buta menyerupai dengan orang yang dapat melihat pada melangkahi puncak-puncak bukit, tepi-tepi laut dan jalan-jalan yang berduri, maka mustahil pula orang awam menyerupai dengan orang berilmu yang sempurna pada memperoleh harta. Penjelasan. Tercelanya kaya dan terpujinya miskin. Ketahuilah bahwa manusia berselisih pendapat tentang melebihkan orang kaya yang bersyukur atau al-ghaniyyus syakir di atas orang miskin yang sabar atau al-faqirus shabir. Dan sesungguhnya telah kami bentangkan yang demikian itu pada kitab kemiskinan dan zuhud. Dan telah kami buka dari hal pembuktian kebenaran padanya. Akan tetapi pada bab kitab ini akan menunjukkan bahwa miskin itu lebih utama dan lebih tinggi daripada kaya secara keseluruhan, tanpa menoleh kepada penguraian hal ihwal. Dan akan kami singkatkan pada yang demikian atas cerita uraian yang disebutkan oleh Al-Has Muhasibi radhiyallahu anhu pada sebagian kitab-kitabnya atau karangan-karangannya, pada menolak sebagian ulama yang kaya, di mana ia berdalihkan dengan para sahabat Nabi SAW yang kaya dan dengan banyaknya harta Abdurrahman bin Auf, dan ia menyerupakan dirinya dengan mereka. Al-Hars Al-Muhajibi radhiyallahu anhu itu kebanggaan umat dalam ilmu muamalah. Ia terkemuka di atas semua ahli-ahli bahas atau pembahasan-pembahasan tentang kekurangan-kekurangan manusia, bahaya-bahaya amal, dan lubang-lubang ibadah. Perkataannya itu patut diceritakan di atas caranya. Ia telah mengatakan, sesudah perkataannya pada menolak terhadap ulama-ulama jahat, yaitu, telah sampai riwayat kepada kami bahwa Isa putra Maryam alaihissalam mengatakan, "Hai ulama jahat, kamu berpuasa, mengerjakan sholat, bersedekah. Kamu tidak mengerjakan apa yang disuruh, dan kamu mengajarkan apa yang tiada kamu ketahui. Maka, wahai jahatnya, apa yang kamu hukumkan? Kamu bertobat dengan perkataan dan angan-angan. Kamu berbuat dengan hawa nafsu. Dan tidak mencukupi bagimu bahwa kamu membersihkan kulitmu dan hatimu kotor. Dengan sebenarnya, aku mengatakan kepadamu, janganlah kamu itu seperti ayak tepung yang keluar daripadanya tepung yang baik, dan tinggal padanya antahnya. Seperti demikian pula lah kamu mengeluarkan hukum dari mulutmu, dan tinggallah iri hati dalam dadamu. Hai budak-budak dunia, bagaimana akan diperoleh akhirat oleh orang yang tidak hilang nafsu syahwatnya dari dunia dan tidak terputus kegemarannya dari dunia? Dengan sebenarnya aku mengatakan padamu bahwa hatimu akan menangis dari amal perbuatanmu. Kamu jadikan dunia di bawah lidahmu dan amal perbuatan di bawah tapak kakimu. Dengan sebenarnya aku mengatakan kepadamu bahwa kamu telah merusakkan akhiratmu. Maka kebaikan dunia itu lebih kamu cintai daripada kebaikan akhirat. Maka manakah manusia yang lebih merugi daripada kamu jikalau kamu mengetahuinya? Celakalah kamu. Hingga kapan kamu menerangkan keadaan jalan kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan? Dan kamu bertempat tinggal pada tempat orang-orang yang keheranan. Seakan-akan kamu memanggil orang-orang dunia supaya mereka meninggalkan dunia itu bagimu. Pelan-pelanlah kecelakaan bagimu. Apakah yang mencukupkan pada rumah yang gelap bahwa diletakkan lampu di atas puncaknya, sedang dalam rumah itu mengerikan dan gelap gulita? Seperti itu pula lah, tiada akan mencukupkan bagimu bahwa nur ilmu itu ada di mulutmu dan rongga badanmu mengerikan dan kosong daripadanya. Hai budak-budak dunia, tidaklah seperti budak-budak yang bertakwa dan tidaklah seperti orang-orang merdeka yang mulia. Hampirlah dunia itu mencabut kamu dari asal usul kamu, lalu dicampakkannya kamu atas mukamu. Kemudian dunia itu menelungkupkan kamu atas hidung kamu. Kemudian ia mengambil segala kesalahan kamu dengan dahi kamu. Kemudian ditolaknya kamu dari belakang kamu sehingga diserahkannya kamu kepada raja yang perkasa dalam keadaan telanjang sendirian. Lalu ditegakkannya kamu dalam keadaan yang memalukan kamu. Kemudian dibalaskannya kamu dengan kejahatan amal perbuatanmu. Kemudian Al-Has radhiyallahu anhu mengatakan, saudara-saudaraku, maka mereka itu ulama-ulama jahat, setan-setan manusia dan malapetaka kepada manusia. Mereka gemar pada harta benda dunia dan ketinggian dunia. Mereka mengutamakan dunia dari akhirat. Mereka menghina agama karena dunia. Maka mereka pada masa yang dekat atau dunia itu malu dan kekurangan. Dan di akhirat mereka itu merugi atau dimaafkan oleh Tuhan yang Maha Mulia dengan karunia-Nya. Kemudian, sesungguhnya aku melihat orang yang binasa yang mengutamakan dunia bahwa kegembiraannya itu bercampur dengan kekeruhan, lalu terpancar daripadanya berbagai macam duka cita dan berbagai seni kemaksiatan, dan kepada kebinasaan dan kehancuranlah kesudahannya. Orang yang binasa itu bergembira dengan harapannya, maka dunianya tidak kekal dan agamanya tidak selamat. Ia merugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata.